Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah nahmaduhu wa nashkuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita masih dapat bersua melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cinta ini. Pada kali ini kita akan membahas ayat 21 dari surat Al-A'raf yang mana sangat berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Artinya, dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Mendengar firman Allah bahwasanya iblis bersumpah dengan membahasakan waqasamahuma, bersumpah kepada keduanya, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam, bersumpah bahwa dia termasuk orang yang memberikan nasihat. Memang sebagaimana pengajian kita yang sebelumnya atau ayat 20 dari surat Al-A'raf ini, bahwasanya iblis kalau dalam bahasa Al-Qur'an menggoda, tapi bahasa iblis mengatakan dia adalah menasihati kedua, yaitu Nabi Adam dengan Siti Hawa, dengan mengatakan makanlah buah kuldi itu. Allah sebetulnya tidak melarang kamu. Khasiat dari buah kuldi itu adalah menjadikan kamu menjadi malaikat, dan kedua kamu akan hidup kekal dan abadi di surga. Begitulah iblis menggoda, dan godaannya itu mengatakan percayalah kepadaku bahwa sesungguhnya aku ini adalah orang yang pandai memberikan nasihat kepadamu. Ibaratkan kita hidup di dunia ini, Ustaz, sudah nikmat kita rasakan, sudah enak kita rasakan, tapi begitulah setan terus menggoda. Apalagi di bulan puasa ini. Betul. Sudah sehat badan kita, nikmat kita merasakan pekerjaan kita sehingga kita mendapatkan nafkah setiap harinya. Tapi setan masih menggoda. Udahlah, tak apa-apa itu. Makan saja apa yang ada di lihat di depan mata kalian di siang hari itu. Toh masih ada waktu-waktu yang lain untuk menggantikannya. Ingatlah bahwasanya ketika Allah memberikan nikmat kesehatan kepada kita, lakukanlah pada saat itu. Lakukan. Kenapa? Karena kita tidak tahu ke depan tentang kesehatan kita. Bahkan dalam musafir kan begitu kan, itu memang diperbolehkan, diberikan Allah rukhsah berpuasa, tetapi bukan tidak boleh kita melaksanakan puasa ketika kita dalam keadaan musafir. Gimana itu, Ustaz? Kadang-kadang ada orang mengatakan udah diberikan rukhsah, ya udahlah bukalah. Gimana pandangan Islam terhadap ini, Ustaz? Iya, memang kalau kita lihat secara ilmu fikih tentu dibolehkan untuk berbuka, tetapi bukan berarti juga ketika dia berada di dalam bus misalnya di perjalanan kemudian dia makan seenaknya. Begitu. Tetapi hendaklah dia menjaga, tetap menghormati, memuliakan bulan Ramadan. Karena di dalam hadis juga disebutkan orang yang mulia itu adalah orang yang memuliakan agamanya. Jadi orang yang tahu memuliakan bulan Ramadan itulah orang yang mulia pada hakikatnya. Jadi ketika dia berjalan pun bukan berarti kemudian dia makan seenaknya dengan terang-terangan di hadapan orang. Karena sebenarnya lah yang kita sedihkan adalah ketika umat Islam itu sendiri yang tidak mampu menghormati bulan mulianya, begitu bulan Ramadan. Kadang-kadang ini yang merokok di depan orang yang orang ramai dengan jelas-jelas Muslim, dengan terang-terangan adalah seorang Muslim, begitu. Ini kan perbuatan yang sebenarnya keimanannya adalah keimanan yang palsu. Sebagaimana kalau kita lihat juga di sini di dalam ayat yang sedang kita kaji ini kan sebenarnya sumpah daripada setan itu adalah sumpah palsu kan begitu. Jadi keimanan yang dia mengatakan bahwa dirinya Muslim, orang yang beriman kepada Allah, tetapi tidak memuliakan bulan Ramadan, bahkan menghinakan bulan Ramadan itu, sebenarnya imannya adalah iman yang palsu. Dan Allah mengetahui itu. Maka daripada itulah sesungguhnya kemudahan-kemudahan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini bukan berarti kemudian kemudahan itu membuat kita menjadi orang yang tidak lupa daratan dan tidak menghormati agama itu sendiri. Iya, okay. Ustaz, sangat menarik ini Ustaz. Pendengaran Ustaz Ardiansyah dari Ustaz Hanafi. Iya. Tentang sumpah palsu. Artinya begini Ustaz. Kalau dia bersumpah seperti biasa saja tidak membawa nama Allah, itu hal yang wajar terjadi di manusia. Ini yang ketika pertama sekali terjadi ketika Nabi Adam itu dirayu, itu bersumpah dengan nama Allah, nama Tuhan berani. Inilah sebetulnya awal kehancuran kehidupan itu. Dan kita lihat sekarang nih Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang bersumpah seperti itu, berani sekali memakai nama Allah Subhanahu wa taala. Sumpahnya tidak diridhoi dalam agama, bahkan dikatakan yang seperti tadi sumpah palsu. Kira-kira gimana kita mengantisipasinya Ustaz dalam bulan Ramadan ini Ustaz? Jadi begini, Ramadan ini kan adalah disebut shaum. Shaum itu kan menahan. Menahan diri untuk bercakap inni nazartu shaum lirrahmani shaum. Kata Maryam, saya puasa bicara hari ini. Tidak mau saya bicara. Maka kita juga sama seperti itu. Secara secara dialek bahasa Arab, lughawiyahnya shauma itu adalah bicara, puasa bicara. Tidak ada pembicaraan sedikit pun. Untuk apalagi hal yang terkait dengan sumpah menyumpah. Yang benar pun tidak usah disumpah-sumpah, kenapa? Untuk apa? Ya, saya memandang bahwasanya orang yang suka bersumpah ini psikologinya labil. Dia tidak percaya dan dia tidak bisa meyakinkan diri kalau ucapannya itu bisa didengar orang dan benar gitu. Ini menunjukkan kedua, dia tabiatnya suka berbohong. Jadi berbohong sehingga orang malas mempercayainya. Ibaratkan orang menjerit dia di rumahnya, kebakaran, datang orang. Rupanya tak kebakaran. Tiga kali datang orang, keempat betul-betul terbakar, tak datang orang, habis semua terpanggang. Nah, jadi inilah merupakan sumpah-sumpah seperti ini harus kita hindari, terutama di bulan Ramadan. Karena khususnya para pedagang ini yang banyak bersumpah ini. Karena meyakinkan pembelinya. Sumpah ini betul, enggak boleh. Lihat saja, kalau memang komoditas kita bermutu, orang kan akan tahu. Membedakan mana yang bermutu, mana yang tidak bermutu. Jadi tidak perlu bersumpah-sumpah ataupun apalagi memakai nama Tuhan hanya untuk sebuah price misalnya, agar lebih mahal gitu dengan sumpah. Bahan itu lebih mahal kalau tidak ada dengan sumpah. Itu namanya sama dengan kesalahan dilakukan oleh iblis. Dia bersumpah kepada keduanya, termasuk aku, orang-orang menasihati, orang-orang yang berbuat baik kepada kamu berdua. Benarkah itu? Sebenarnya tidak. Karena sumpah yang dilakukan oleh iblis ini adalah sumpah untuk mengecohkan. Untuk menipu Adam agar dia tergoda oleh bujuk rayu iblis itu sendiri. Gitu Ustaz. Memang sangat benar firman Allah mengatakan asa anta karahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antu hibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kita benci itu bisa jadi mendatangkan kebaikan. Seperti puasa kan, merasakan haus. Tapi kita harus pikirkanlah, rahmat Allah sudah kita nikmati begitu banyak. Karunia Allah yang Allah berikan kepada diri manusia itu saja sudah banyak kita nikmati. Kurang apa lagi kita ingin dalam hal itu. Makanya cocok yang paling kita lakukan itu adalah melaksanakan perintah Allah, khususnya di bulan Ramadan ini. Kan begitu Ustaz Hanafi? Betul. Makanya hati-hatilah. Jadi menurut saya Ustaz Hanafi, kesimpulan dari apa yang Ustaz bilang tadi, sumpah itu, kalau banyak orang yang bersumpah, seakan-akan dia itu memaksakan apa yang dibicaranya itu supaya orang itu dianggap apa yang dibicarakan itu betul. Betul. Nah, jadi disitulah timbul kebohongan orang itu sedikit. Enggak percaya kok, sumpah. Hasil berkata seperti itu, enggak percaya kok, sumpah. Begitulah. Kendalanya yang kita hadapi. Maka mudah-mudahan kita dapat mengurangi hal ini. Makanya khusus kepada, di bulan Ramadan ini yang sepertinya harus dihindari. Karena akan berbahaya. Kita tidak mau menjadi tabiat iblis ada pada kita dan pada masyarakat. Dan ini Ustaz, saya melihat ini termasuk juga kesalahan kolektif masyarakat. Karena memang perpaduan antara pendidikan umum dan agama pada masyarakat kita itu kan sangat jauh timpangnya. Di mana boleh saja dia sampai kuliah insinyur, doktor dan segala macam, tetapi ilmu agamanya sangat minim. Sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk dalam bermuamalah atau berinteraksi itu terbiasa pada dirinya untuk sesekali setiap saat bersumpah, setiap saat bersumpah. Sehingga sumpah-sumpahnya itu sendiri akan membuat dirinya menjadi kehilangan harga diri gitu. Jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya kekuatan hati, dia tidak akan mau mengucapkan sumpah-sumpah atau demi Allah, demi Tuhan, kecuali pada saat atau pada perkara-perkara yang memang itu urgen sekali, sehingga orang bisa percaya dengan apa yang dia katakan. Begitu, Ustaz. Iya, kalau di sisi lain saya melihat bahwa sebenarnya orang yang suka mengumbar sumpah, apalagi kalau sumpahnya itu adalah sumpah palsu, ini telah mengikuti sifat-sifat daripada iblis. Betul. Begitu. Jadi tentu orang-orang yang bersumpah ini, ketika dia bersumpah itu Allah Subhanahu wa taala merekam betul apa yang dia sumpahkan itu. Maka daripada itu, orang-orang yang bersumpah, apakah itu sumpah jabatan atau untuk sumpah apa saja, ya dalam sekecil apapun itu semuanya tercatat. Makanya orang yang bersumpah dan kemudian dengan sengaja menyalahi sumpahnya itu kan ada aturannya, ada iqabnya, ada sanksinya, yaitu ada dia kafar, harus berpuasa selama 3 hari berturut-turut sebagai kafarahnya. Atau kalau tidak, itu raqabah, memerdeka. Artinya bukan, ini kan kafarah-kafarah yang tidak sebenarnya bukan ringan. Betul. Begitu, berat. Memerdekakan hamba itu ratusan juta. Makanya itu, jadi artinya bahwa bersumpah apalagi kalau sudah berulang-ulang dan kemudian berulang-ulang pula dia menyalahi sumpahnya itu tadi, ini kan berarti sudah berapa hari dia harus berpuasa. Betul. Ini kan menunjukkan bahwa bersumpah ini memang betul-betul harus kita hindari, apalagi di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan ini bukan hanya di bulan Ramadan, tapi terkhusus di dalam bulan Ramadan ini kita hendaklah benar-benar untuk menjaga lisan kita, menjaga mulut kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-siyamu junnah fa idza sama ahadukum fala yarfuth wala yajhal. Puasa itu adalah benteng, ya, perisai bagi seseorang dari api neraka, dan apabila seseorang itu berpuasa maka janganlah dia berkata-kata kotor, kata-kata keji, dan jangan pula dia berbohong. Begitu ya. Nah, bersumpah ini kan termasuk perbuatan yang bisa, kalau dia tidak benar-benar dengan sumpahnya itu, ini kan berupa pembohongan. Begitu. Apalagi kalau dia seorang pejabat, ya, yang pernyataan dia itu dipegang oleh masyarakat, dinanti oleh masyarakat. Ya. Tidak akan terjadi ini atau tidak akan terjadi itu misalnya. Maka ini harus benar-benar dia jaga agar benar-benar pula lah puasanya itu berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ada hal yang sangat menarik, Ustaz Hanafi. Iya, Ustaz. Ada yang bersumpah begini, Ustaz. Hari Senin baik, hari yang baik. Hari Selasa hari yang baik. Hari Rabu enggak baik. Percayalah kau sama aku, katanya. Sumpah. Sumpah. Ini hari Kamis baik. Atau ada kebalikannya, entah hari Senin enggak baik, hari Kamis enggak baik, hari yang lainnya baik, katanya. Menurut penengokan tangan dia gitu. Iya, menerok. Aku sudah lama aku mengaji, katanya begitu, Ustaz. Gimana kita untuk memahami hal ini? Sebenarnya ini bisa Ustaz, orang kalau memahami gini, Ustaz, bisa jadi dia pada hari itu enggak mau puasa itu, bisa jadi. Begini, kalau menganggap hari itu ini tak baik. Inilah termasuk orang-orang yang jahil, yang berusaha untuk membimbing orang tapi tidak punya ilmu. Dia tidak memahami bahwasanya kullu ayyam indallahi sawa. Hari apa saja di sisi Allah itu sama. Minggu, Senin sampai minggunya lagi. Yang paling penting bagi Allah bukan harinya itu, perbuatan baiknya di dalam hari-hari. Oh, berarti perbuatan itu baiknya itu, ya. Iya. Tapi hari tidak ada yang kacau, hari tidak ada yang rusak, hari tidak ada yang sial, tetapi orangnya lah yang berbuat sial pada hari itu. Orangnya lah yang berbuat jahat yang disebut sial ini. Jadi hari-hari semuanya baik. Tidak ada yang menjadi bumerang bagi manusia untuk memilih hari-hari tertentu. Adapun yang ada di apa namanya? Primbon itu, penerawangan itu hanya cuman ya bisikan-bisikan setan tadi itu yang harus kita hindari sebenarnya. Dan sebenarnya kalau terjadi itu di dalam bulan Ramadan, maka yang menerawang itu mungkin manusia yang berbentuk setan. Betul. Kan, gitu. Atau manusia setan dalam bentuk manusia itu sendiri, karena kan setan sudah diikat, sudah dibelenggu begitu iya. kan? Iya. Karena ini adalah hal-hal yang bisa menyeret kepada kemusyrikan. Betul. Yang jauh lebih parah adalah menghancurkan daripada ibadah yang lebih besar lagi. Mungkin iyalah. Waktu juga yang memisahkan kita. Marilah kita tingkatkan keimanan kita dengan menjauhi dari perbuatan sumpah yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami dari tim Syafir Al-Azhar, saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Hanafi, Ustaz Ardiansah, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.